bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Pahit asmanisnya cinta, telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan. Kau kan tinggalkan.